Mitra Bisnis, Kompas menulis Ketua DPR Marzuki Ali mengatakan KPK sebaiknya dibubarkan jika ternyata sudah tidak ada lagi orang yang kredibel untuk memimpin KPK. Hal itu diungkapkan setelah adanya dugaan pertemuan petinggi KPK dengan Nazarudin. Marzuki juga meminta agar koruptor dimaafkan dan hartanya disuruh bawa pulang ke Indonesia untuk dikenakan pajak untuk rakyat. Untuk membicarakan hal itu, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa pendapat Anda mengenai pernyataan Pak Marzuki itu? Begini ya, saya pikir kalau dia ngomong itu tentu ada konteks macam-macamnya ya. Tapi saya nggak mau nanggapin dia lah. Dia juga nggak usah ngomong yang nggak perlu berteori-teori sendiri menurut saya. Kita masih membutuhkan KPK. Karena itu paling kredibel dibandingkan dengan polisi, jaksa, kehakiman, macam-macam itu ya. Yang sudah tidak dipercaya masyarakat lagi dan sudah begitu rusak daripada image mereka, kepercayaan orang terhadap mereka. KPK ini kalaupun kurang-kurangnya inilah yang kita harus perbaiki. You jangan pandang enteng dong, masa dari 230 juta rakyat Indonesia nggak ada yang jujur yang bisa memimpin KPK itu. Itu kan nggak benar juga Pak Marzuki Ali itu ngomong asal bunyi aja menurut saya itu. Ya kan, lebih baik dia bunyi nanti di enteran-enteran di Partai Demokrat aja, jangan dia bunyi untuk bikin pusing masyarakat menurut saya. Masa 230 juta kita nggak ada yang pintar yang jujur, yang benar aja. Itu saya pikir juga jangan begitulah cara berpikir pemimpin-pemimpin kita ini. Rakyat kita ini sebenarnya pintar-pintar, banyak yang juga jujur, tapi kan mereka nggak mau semuanya karena melihat lu punya sistem politik yang nggak beres ini, termasuk parlemen kita ini juga. Jadi menurut saya jangan dia tuh atau berteori-teori sendiri lah menurut saya. Berarti KPK masih punya masa depan dan bisa lebih baik lagi ya Pak? Iya loh, pasti mesti bisa. Sekarang begini ya, apa yang you harapkan? Apa you harapkan polisi, jaksa, hakim? Itu sekarang yang terbukti korup di mana-mana. Sudah tidak percaya lagi orang. Sekarang KPK ini orang tidak percaya tapi setengah percaya lah. Daripada orang buta kan yang satu mata lebih baik dipakai daripada orang buta kan. Jadi yang ini kita coba lah, kita perbaiki sama-sama dan kita dukung yang baik. Tapi kalau semua yuk tuntut yang enggak-enggak, sedangkan hukum kita begitu kompleksnya. Ya toh. Jadi kita akhirnya saling menyalahkan, saling berkelahi sendiri karena kita enggak sabar lagi. Semua ini sudah mulai enggak sabar republik kita ini. Karena kita ini sudah enggak ada punya pemimpin yang bisa dipercaya lagi. Jadi kredibilitas pemimpin kita semuanya sudah turun di mata kita semua. Nah ini yang mereka harus tegakkan dengan membuktikan kepada rakyat mereka betul-betul bekerja buat rakyat. Jangan bekerja buat dirinya sendiri atau kelompoknya masing-masing saja. Itu aja yang perlunya mereka buktikan daripada ngomong-ngomong kosong terus. Itu aja lah yang kita kerjakan gitu. Demikian Sofyan Wanandi, saya Mary Agustin.